بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada waktu yang lalu kita telah membaca penjelasan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkenaan tentang penjelasan bahwasannya di sana ada harta yang tercela dan ada harta yang terpuji. Yang tercela yaitu pada atau yang terkait dengan Bani Adam itu sendiri di dalam nah mensikapi harta, dalam mencarinya atau ketika menggunakan harta tersebut. Iya, dan di sana ada terpujinya harta karena harta adalah sebab untuk mendapatkan maslahat agama dan dunia. Selanjutnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan tentang bayan afatul mal wa fawaiduh. Penjelasan tentang ketergelinciran-ketergelinciran di dalam harta dan penjelasan tentang faidah-faidah di dalam harta. Kata beliau, wa hasilul amri, kesimpulannya tentang masalah harta ini, anal mala mithlu hayatin fiha samun wa tariyak wa tariyakuhu fawaiduh wa gwailuhu samumuhu. Bahwasannya harta itu semisal ular. Pada ular itu ada racun dan ada tariaknya. Allah alam tariak apa? Sesuatu yang di sana ada mungkin penawarnya, penawar racun. Maka penawarnya itu ada faedahnya. Sedangkan kowa ilu, yaitu bisanya adalah racunnya. Nanti dilihat apa yang diterjemah dalam terjemahan Indonesianya apa? Apa teriak? Ada yang cari? Iya, ya seperti semacam penawar bisa. Faman arafa fawaidahu wa qawailahu amkana an yatahriz min syarrihi wa yastadriu min khairihi. Barang siapa yang dia mengetahui faidahnya dan juga bisanya, dia akan sebisa mungkin untuk apa? Menjaga dari kejelekannya. Dan dia akan bisa mengambil kebaikannya. Ya, itu kalau yang ngerti tentang masalah ular. Begitu juga masalah harta. Dia tahu mana faedah dari harta dan mana yang akan bisa membahayakan dari kejelekan-kejelekan harta. Sehingga dia bisa mungkin untuk berjaga-jaga. Maka dijelaskan oleh beliau tentang faedah-faedah harta. Yang ini akan memberikan kepada kita wawasan tentang bagaimana seharusnya kita menggunakan harta dan berusaha mencari harta sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amma fawaiduhu, adapun faidah-faidah dari harta, fatan qasimu ila dunyawiyah wa diniyah. Adapun faedah dari harta maka terbagi kepada faedah dunia dan agama. Seperti hadis yang tadi kita baca di dalam Ulul Maram, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kita ya untuk semangat terhadap perkara yang bermanfaat. Ya, perkara yang bermanfaat itu juga pada perkara duniawiyah dan diniyah. Masuk ke dalamnya adalah di sana perkara-perkara duniawiyah adalah masalah mencari maisyah. Nah, secara khusus di sini akan dibahas tentang harta itu sendiri. Harta itu sendiri juga punya faedah. Ada faedah manfaat duniawiyah, ada pula manfaat faedah kegunaan dalam agama. Amma duniawiyah fa khalqu ya'rifuna lidzatiha. Walaula dzalika lam yatahaliku fi talabiha. Adapun kegunaan, manfaat, faedah pada urusan duniawiyah, maka semua makhluk mereka mengetahui secara zatnya. Ya, dunia itu tahu mereka. Kalau seandainya tidak tahu, ya walaula dzalik lam yatahalliku fi talabiha. Kalau dia tidak tahu, atau laula dzalik, kalau tidaklah seperti itu, artinya mereka tidak mengetahui, pastinya mereka tidak akan binasa di dalam mencarinya. Amadiniya, adapun faedah masalah agama, fayatan fatahansar atau fatahansiru fi thalathati anwa, terbatas pada tiga jenis. Ya, kalau urusan diniyah, ya, maka yang dibahas di sini manfaat faedah pada urusan agama. Adapun urusan dunia sudah paham mereka semua. Ya, manfaat harta dunia, iya, sehingga enggak perlu dijelaskan. Nah, enggak perlu dijelaskan lagi sesuatu yang sudah jelas. Masing-masing paham untuk apa harta, untuk manfaat duniawiyah. Adapun masalah faedah dalam masalah agama, maka terbatas pada tiga jenis. Ahaduha an yanfiqahu ala nafsihi, atau yunfiqahu ala nafsihi, yaitu dia pergunakan untuk nafkah untuk dirinya. Ya, untuk dirinya sendiri. Imma fi ibadah kal haji wal jihad, wa imma fil isti'ana alal ibadah kal mat'am wal malbas wal maskan wa ghairiha min daruratil ma'isyah. Iya. Yang pertama di sini disebutkan dia infakan nafakakan untuk dirinya sendiri. Bisa jadi di dalam ibadah, artinya harta itu untuk dia melakukan ibadah seperti haji. Itu kan perlu harta. Umroh. Nah, kalau haji yang wajib. Umroh. Nah, dia infakkan untuk dirinya sendiri. Atau jihad. Jihad kan butuh atau perlu perbekalan-perbekalan atau senjata sendiri, persiapan atau kendaraan kalau punya. Wa imma fil isti'ana 'ala ibadah, atau bisa jadi dinafkahkan hartanya itu dalam rangka membantu untuk dia melakukan ibadah. Seperti apa? Seperti mat'am, dia butuh makan untuk ibadah. Iya enggak? Iya. Nah, apalagi thalawatul ilmi, sering lapar. Sekarang aja udah lapar nih. Udah makan belum? Sudah ya? Sudah. Jadi kalau banyak yang ngantuk, makannya kekenyangan. Nah, butuh dia makan. Iya. Wal malabis, baju, malbas, maskan, tempat tinggal. Dan selain itu dari kehidupan yang doruri, yang penting. Ya, kesehatan. Seperti itu. Wa inna hadhil hajat idza lam tatayassar lam yatafarraq qalbu lid-din wal ibadah. Wa ma la yatawassal ila ibadah illa bihi fa huwa ibadah. Maka sesungguhnya keperluan-keperluan atau kebutuhan-kebutuhan ini apabila dia tidak mendapatkan kemudahan dalam memperolehnya, ya, dia tidak akan bisa lapang hatinya untuk melakukan ibadah dan agamanya, agama dan ibadahnya. Iya. Misalnya sholat bajunya satu, kan enggak tenang. Enggak lapang. Dia butuh untuk ketenangan hatinya punya baju lebih dari satu. Nah, kemudian juga tempat untuk dia, ya, untuk makan minumnya agar khusyuk ibadahnya. Lagi belajar udah perut kuruk-kuruk, walaupun disuruh bersabar. Ya, tapi kan gak tenang hati itu kalau lapar. Nah. Atau kelaparan. Ya, kita terjemahkan kelaparan. Kalau kita kelapar kan gak tenang belajar itu kalau kelaparan. Iya. Wa ma la yatawassal ila ibadah ila bihi fahuwa ibadah. Maka perkara-perkara yang tidak mengantarkan kepada ibadah kecuali dengannya, artinya kalau ada perkara yang bisa mengantarkan kepada ibadah, maka dia masuk ke dalam ibadah. Seperti makan. Kalau dia enggak bisa melakukan ibadah karena sebab makan, maka makan itu jadi ibadah. Iya, dia niat makannya untuk ibadah, jadi ibadah. Minumnya untuk ibadah, jadi ibadah. Baju yang dia pakai untuk ibadah, dia beli, nafkahkan uangnya untuk beli baju, jadi ibadah. Nah. Akhadal kifaya minad dunya lil isti'ana ala din minal fawaid diniyah. Maka mengambil kecukupan dari urusan dunia, kata beliau, dalam rangka membantu untuk menegakkan agama, itu termasuk faidah harta dalam masalah diniyah agama. Wala yadkhulu fi hadha tana'um wal ziyadah 'alal hajah. Fa inna dzalika min hududid dunya. Tidak masuk dalam hal ini bernikmat-nikmat atau berlebih-lebihan dari kebutuhannya. Karena hal itu termasuk bagian dari manfaat faedah dunia. Nah, kalau tana'um, nikmat-nikmat atau lebih dari kebutuhan, sekedar kebutuhannya, itu namanya faedah dari dunia. Ini yang pertama. Jenis yang pertama. Na'uthani, jenis yang kedua, ma yashrifuhu ilan nas. Yang dia, harta itu diperuntukkan untuk orang lain. Na'am. Wahu arba aksam, ini ada empat. Ada empat bagian. Arba'atu aqsam. Aduha sadaqah. Yang pertama adalah sadaqah. Wa fadailuha wa katsiratun masyhurah. Keutamaannya sangat banyak dan masyhur, dan khusus dibahas pada bab tentang masalah sedekah. Nah, ini yang pertama untuk sedekah. Ya. Manfaat faedah apa? Dininya, agama dia. Dia sedekah, dia cari uang, dia untuk sedekahkan kelebihan hartanya. Qismu tsani, bagian yang kedua, masih jenis yang kedua, yaitu al-muru'ah. Wa na'ni biha sarful mal ila aghniya wal asraf fi diyafati wa hadiyah wa i'anah wa nahwi dzalik. Wa hadza min fawaid diniyah. Perhatikan di sini. Bagian kedua, harta itu untuk menjaga muru'ahnya dia, kewibawaan dia. Berarti masuk kepada sisi agama, yaitu apa? Akhlak, akhlakul karimah. Untuk menjaga akhlaknya agar tidak jatuh di hadapan manusia, yaitu muru'ah. Yang dimaksud dengan muru'ah di sini adalah, kata beliau, dia pergunakan hartanya, ya, diperuntukkan untuk orang-orang kaya dan orang-orang mulia di dalam menyambut tamu. Di jalan menyambut mereka sebagai tamu. Dan memberikan hadiah atau membantu dan semisal itu. Ini termasuk faedah diniyah. Ada tamu orang yang dia kaya. Untuk tidak menunjukkan bahwasanya kita itu kurang. Ya, kita belanjakan uang yang ada pada kita untuk yaitu menghormati tamu. Hak diafah, hak untuk yang tamu. Nah, atau memberikan hadiah atau yang lainnya membantu mereka dalam rangka muru'ah, yang menjaga muru'ah. Ya kan, kalau kita datang orang yang punya, kemudian kita kasih hidangannya tempe tahu, kan malu. Kasihan banget, tahu diamplopin. Nah, itu yang nggak jaga muru'ah. Iya, tapi kalau kita berupaya seperti itu, menjaga muru'ah. Dan ini banyak dicontohkan oleh para imam, kisah-kisah tentang mereka, bagaimana mereka menjaga muru'ah. Nah, ini termasuk apa? Faedah dininya. Idbihi yaktasibul abdul ikhwan wal asdiqa. Karena dengan demikian seorang hamba akan berusaha untuk memuliakan saudara-saudaranya dan teman-temannya. Nah. Kemudian kitmuthani, bagian yang ketiga, wiqayatul 'ard nahu badalil mal lidafil hajul syu'ara wa salbul sufaha wa qatl alsinatihim wa qalfu syarrahum wa huwa min fawaid diniyah. Menjaga kehormatan seperti mengorbankan harta agar apa? Agar menolak para penyair. Nah, atau kejelekan orang-orang yang bodoh. Oh, daripada ribut-ribut, dia udah nih. Karena dia takut ribut di sana. Misalnya orang ini memang suka berbuat onar, dia cegah dengan hartanya. Nah, ini termasuk dininya. Dan ini sering dilakukan dalam ta'liful qulub agar lembut hati mereka. Nah, bukan memenuhi jatah preman, bukan, tapi dalam rangka ta'liful qulub. Nah, diberikan dan dalam rangka untuk qat'u alsinatihim, bukan memotong lisan mereka, bukan, maksudnya untuk berhenti, jangan berucap. Jadi deketi, kasih hadiah, dibelikan hadiah, oh, hari raya nih, kasih baju baru atau bingkisan untuk apa hari raya, untuk buka puasa. Nah, agar orang-orang yang suka provokasi ya tidak berbicara jelek tentang dakwah. Nah, waqafu syarim, dan dalam rangka untuk mencegah kejelekan mereka. Maka ini termasuk faedah diniyah. Nah, beliau membawakan hadis tapi hadisnya dhaif. Iya. Hadisnya dhaif, yang bunyi hadisnya wa ma waqar rajul bihi arduhu fa huwa sadaqa. Barang siapa yang dia menjaga ya kehormatan saudaranya, maka itu sedekah. Tapi sanadnya dhaif. Wa hadza li'annahu yamna' al-muqtab min ma'siyatil ghibah. Karena hal ini ya bisa mencegah orang yang ghibah dari maksiat untuk menggibahi. Ya dideketi. Makanya di salah satu juga Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam kitab sebuah kutip yang kecil bagaimana cara-cara untuk mencegah hasadnya orang yang hasad, yaitu diberikan sedekah kepada mereka-mereka yang sering hasad. Nah, agar terhenti hasadnya. Seperti ini juga. Ya, berikan sedekah, hadiah atau yang lainnya agar dia tidak atau dia berhenti dari maksiat kibahnya. Wa yahrizu mimma yasiru kalamuhu minal adawa allati tahmilu fil intiqam ala mujawajatil hududus syariah. Dan bisa menjaga ya, pada perkara-perkara yang berpengaruh ucapannya dari bentuk permusuhan, sehingga seperti ucapan-ucapan yang nantinya akan ada unsur balas dendam, sehingga ya, tidak melampaui dari hukum-hukum had syariat, batasan-batasan syari. Dengan sedekah berikan. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Tafadhalu barakallahu fikum.